Samanja ayah tiado, saisi rumah taraso lalang. Mandeh bagalui jo hati hibo, tak urai tangi tio sumbayang. Mandeh bagalui jo hati hibo, tak urai tangi tio sumbayang. Taraso cangguang nang den rasokan, tabayang ayah galak bamanjo. Takut cak bujang jong kagadang, katulang punggung cuman dekan duang. Takut cak bujang jolong kagadang, katulang punggung cuman dekan duang. Taraso canggung